Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wa la yaridu 'ala hadha al-jihad kama fi Mursal Ata al-Khurasani. Fa innal jihada yalzamu bi-hudhur as-saff. ولا يجوز تركه حينئذ فيصير كالحج وأما فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره ذلك. Adapun kalau seandainya seorang beramal dengan ikhlas lillah azza wa jal, thumma alqallahu lahu tsana'al hasan fi qulubil mu'minin, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan pujian yang baik, kecintaan ke dalam hati orang-orang yang beriman terhadap orang tersebut, fa fariha bi fadlillah wa rahmatih, dan dia pun merasa senang karena keutamaan Allah dan rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Wastabshara bidzalik, dan dia pun bergembira dengan berita tersebut. Lam yadhurruhu dzalik, yang seperti itu tidak akan membahayakan amalannya. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Di dalam permasalahan ini telah datang hadis dari Abu Dzar dari Nabi SAW, an-nasu'ila 'an rajul ya'malu 'amal lillah min al-khair wa ya'malu an-nas 'alayh. Dari hadis Abu Dzar dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya seorang yang beramal, yang pertama pondasi yang pertama dia beramal lillah karena Allah dari kebaikan yang ada, wa yahmadun nas 'alaih." Kemudian setelah itu, karena dia menjaga keikhlasan di dalam amalannya, nam tidak riya atau ujub atau takabur atau sombong atau yang lainnya, dia terus menjaga hatinya, menepis hal-hal yang merusak amalannya. Tapi di sisi yang lain manusia memuji dia, karena memang landasannya dia ikhlas dan berusaha menghindari dari hal-hal yang merusak amalannya. Maka kata Rasulullah SAW, pujian manusia terhadap dirinya adalah tilka ajru busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Kharrajahu Muslim. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa kharrajahu Ibn Abbas, wa kharrajahu Ibn Majah. Dan juga dikeluarkan oleh Ibn Majah. Wa indahu ar-rajul ya'mal 'amal lillah fa yuhibbuhu an-nas 'alayh. Di dalam riwayat Ibn Majah disebutkan seorang yang beramal ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian manusia yang lainnya mencintai dia karena dia adalah orang yang bertakwa, beriman. Wa bihadzal ma'na fassarahu al-Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawai wa Ibn Jarir Tabari wa ghairihim. Oleh karena itu, atas dasar makna ini diambil pendalilan pendapat beliau dan Ishaq bin Rahawai, Ibn Jarir Tabari dan yang lainnya. Nah, ya masyayikh ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, banyak manusia memuji, manusia mencintai Syekh bin Baz, ya, mencintai Syekh Mukbil rahimahullah, imah yang lainnya. Nah, dipuji dan lain sebagainya. Dan bahwasanya pujian tersebut adalah tilka ajilu bushral mu'min, yang demikian adalah kabar gembira untuk kaum mukminin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Wa kadzalika al-hadits alladhi kharrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah. Demikian pula hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Sungguhnya salah seorang berkata, "Wahai Rasulullah, ar-rajul ya'mal al-'amal fa yusirruhu wa idza tuli 'alayhi a'jabahu." Faqala lahu ajran, ajrul sirr wa ajrul 'alaniyah. Wahai Rasulullah, bagaimana tentang seseorang yang beramal suatu amalan yang dia sembunyikan amalan tersebut, baik infaknya, sedekahnya, amalan-amalan kebaikan yang lainnya dia sembunyikan. Fa idza tuli 'alaih, apabila dia mengetahuinya, a'jabah, dia merasa senang. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, lahu ajran, maka orang tersebut mempunyai dua pahala. Yang pertama adalah ajr sir, pahala dia berbuat amalan tersebut karena sembunyi-sembunyi. Yang kedua ajrul alaniyah, pahala yang disebabkan karena dia terang-terangan ijab, merasa senang terhadap amalannya. Wal naqtasir ala hadzal miqdar min al kalam ala al ikhlas wa riya fa inna fi kifayah. Kita mencukupkan pembahasan ini fokus kepada keikhlasan dan tentang riya. Ini cukup pembahasan ini. Wabil jumlah secara globalnya, fama ahsan qaul Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Betapa indahnya apa yang diucapkan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Kata beliau, Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kata beliau rahimahullah, laisa 'alan nafs syai'un asyaqqa min al-ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasibun. Tidak ada suatu amalan yang paling berat oleh jiwa ini melainkan amalan keikhlasan, menjaga keikhlasan, memperbarui keikhlasan, memurnikan amalannya agar selalu ikhlas. Ini berat, asyaq 'alan nas, 'alan nafs, berat terhadap jiwa ini, berat, harus diperbaharui lagi, harus dia menepis hal-hal yang merusak amalannya. Nah, li'annahu laisa laha fihi nasibun, karena kalau tidak ikhlas maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak nanti. Waqala Yusuf bin Ibn al-Husayn al-Razi, berkata Yusuf Ibn Husain Al-Ghazi rahimahullah a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling berat, perkara yang paling mulia di alam dunia ini adalah menjaga keikhlasan di dalam amalan. Ikhlas. Dan ini berat. Wa kam ajtahid fi isqati riya'an qalbi. Berapa banyak aku harus menepis riya di dalam hatiku. Wa ka'annahu yambutu fi 'ala launin akhar. Seakan-akan riya ini ada tumbuh lagi, bermutasi kayak COVID-19, mutasi lagi. Ya udah ditepis, kok ada lagi? Ya. Sudah ditepis, ada lagi. Ditepis, ada lagi. Kana yambutu fihi ala launin akhar, seakan-akan tumbuh lagi macamnya, jenisnya, warnanya. Misalkan dia menjaga keikhlasan naam dalam infak atau sedekah atau ta'awun atau yang lainnya, ya dia berusaha, tidak ada yang tahu. Naam, tapi di sisi yang lain setelah naam infak yang berikutnya, ya kadang ya, namanya manusia ya. Nah, ada unsur-unsur seperti itu. Jaga lagi, ada lagi. Nah, ini kata siapa? Yusuf Ibn Husain Ar-Razi rahimahullah. Wa qala Ibn Uyainah, berkata Imam Ibn Uyainah rahimahullah, kana min du'ai Mutarrif bin Abdullah. Di antara doa Mutarrif bin Abdullah rahimahullah adalah, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi, astaghfiruka mimma ja'altuhu laka ala nafsi thumma lam afi laka bih, astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhaka faqala taqalbi fi minhu ma qad 'alimta. Ya Allah, ini astaghfiruka, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Engkau. Mimma tubtu ilaika minhu, dari apa yang aku telah taubat dari perkara-perkara dosa itu. Kemudian aku kembali lagi pada perkara dosa, taubat lagi, kembali lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, diulang-ulang, minta ampun kepada Allah. Astaghfiruka mimma ja'altuhu laka 'ala nafsi. Dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Mimma ja'altuhu laka 'ala nafsi, dari apa yang telah aku perbuat terhadap Engkau dari jiwaku. Tsumma lam afi laka bih. Kemudian aku belum menunaikannya untuk Engkau ya Allah. Astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak. Dan aku mohon kepada Engkau ya Allah dari kesalahan yang aku merasa di dalam amalanku mengharapkan wajah Engkau, tetapi kadang dicampuri dengan riya atau yang lainnya. Faqala taqalbi minhu ma qad 'alimta, yang mana Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku. Ya Allah, ini doanya Ibn Uyainah rahimahullah. Artinya ini semuanya menggambarkan beratnya menjaga keikhlasan itu berat. Ditepis lagi, dijaga lagi, ditepis lagi, terus diperbaharui dari amalan-amalan keikhlasan. Yang harus dijaga adalah al-ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu wa barakatuh.